Kita akan membuka dua bagian Alkitab kita, Markus pasal 15 ayat 21 dan Roma 16 ayat 13. Dua bagian ini akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi ini. Markus pasal 15 ayat 21 Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. Markus 15 ayat 21. Pada hitungan ketiga, satu, dua, iya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu memaksa mereka untuk menyingkul salib Yesus. Kemudian kita membuka Alkitab kita tadi dari Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Roma 16 ayat 13. Satu, iya. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudara, Markus 15 ayat 21 dan Roma 16 ayat 13 menceritakan tentang seorang tokoh bernama Simon dari Kirene. Menjadi menarik kita menelusuri, saudara yang kekasih, bahwa ya Simon dari Kirene mempunyai seorang istri dan kelak istrinya disebut oleh Paulus sebagai ibuku. Ibu Rufus, yaitu istri dari Simon Kirene, adalah ibu Kristen yang luar biasa yang membuat Paulus menyapanya sebagai ibuku juga. Sebuah penghormatan dan pendekatan yang sangat menyenangkan. Sapaan Paulus ini menjadi pesan dan kesan tersendiri dari keunggulan seorang ibu, yaitu ibu Rufus. Suaminya adalah Simon dari Kirene, saudara, yang kalau kita baca di dalam kitab Markus, dialah yang kemudian dilibatkan untuk ikut memikul salib Yesus. Pada waktu itu sedang apa dia sebetulnya ada di sana? Simon dari Kirene sudah disebut namanya dari Kirene. Dia sedang datang dari Kirene pada hari Paskah, sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Tiap hari raya besar, paling tidak ada Paskah, Pentakosta, Raya Pondok Daun, orang-orang Israel dari perantauan akan pulang ke Israel untuk beribadah di Yerusalem. Dan itu akan dilakukan oleh satu unit keluarga. Suami istri dan membawa anaknya, anak yang biasanya sudah berusia lebih dari 12 tahun. Seperti Yesus sesudah disunat umur 8 hari, lalu 12 tahun jadikan anak Taurat. Maka dia boleh menjadi pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dia boleh ambil bagian. Jadi family ini rupa-rupanya merupakan satu gambaran yang sangat menarik sekali, bagaimana istri dan anak itu juga pergi bersama-sama dengan suaminya, dengan ibu ayahnya, untuk mereka merayakan hari Paskah di Yerusalem. Dan ayahnya sangat beruntung dalam tanda petik, karena boleh memikul salib Yesus. Dalam sudut lain, pasti itu dianggap tragedi, bukan? Bagaimana mungkin maksud kita mau datang kemari untuk merayakan Paskah dalam nuansa yang senang, tetapi kemudian sang suami dilibatkan dalam pemikulan salib yang tidak pernah dibayangkan dan bukan bagian dari rencana kehidupan mereka. Tetapi hal itu justru menjadi berkat yang sangat besar, yang luar biasa, sehingga secara kasat mata kita melihat bagaimana Simon dari Kirene ikut memikul salib Yesus itu. Sehingga ketika dia memikul salib itu, menjadi satu gambaran kepada kita bagaimana sebetulnya kehidupan keimanannya. Itu refleksi yang sangat menarik, karena kelak kita menemukan ternyata keluarga ini menjadi keluarga Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, itulah suaminya, saudaraku yang kekasih. Istrinya selalu ikut mencermati, mengamati. Namanya tidak disebut siapa sebetulnya nama istri dari Simon dari Kirene. Tapi sebutan Paulus, ibuku juga, menunjukkan satu tekanan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasul Paulus memberi dia gelar sebagai ibuku juga. Itu sangat mengagumkan, pasti akan menunjukkan kualitas keunggulan dari seorang perempuan yang disebut ibuku juga itu. Anaknya disebut Rufus sebagai seorang pilihan, pemuda yang terlibat dalam pelayanan para rasul. Jadi Rufus muda adalah Rufus yang terlibat dalam pelayanan para rasul, dan Paulus telah menggelari dia sebagai orang pilihan. Satu sebutan rasul yang tidak sembarangan terhadap sebuah kepastian kualitas keimanan seseorang. Orang pilihan. Saudaraku yang kekasih, dalam wibawa itulah Paulus mengatakan bagaimana rupus sebagai orang pilihan, dan ini bukanlah ucapan murahan seperti yang biasa kita dengar, oh kamu orang Kristen, oh kamu pelayan yang baik. Padahal sih belum tentu baik sebetulnya. Tapi kita sudah terlalu terbiasa misalnya dengan basa-basi kan. Oh kamu hebat, oh kamu dipakai Tuhan. Apanya sebetulnya dipakai Tuhan? Ya, orang lain lihat misalnya mengalami batu sandungan. Cuma kita terlatih dengan kalimat basa-basi, kalimat positif yang sebetulnya jauh dari kebenaran. Coba mensupport orang dengan cara yang sebetulnya tidak bagus menurut saya. Karena menyangkali hakikat prinsip kebenaran itu sendiri. Sehingga orang yang hidup dalam dunia semu. Ya. Tetapi bagaimana seharusnya kita menemukan diri kita, kemampuan kita, kapasitas kita yang Tuhan berikan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga kita betul-betul mengerjakan dan layak untuk mendapat sebutan baik tadi atau pelayan yang luar biasa tadi. Seperti Rufus mendapatkannya. Karena Paulus bukanlah tipe orang gampangan untuk berbicara, saudara. Ia pernah berkata, Alexander, aku serahkan kepada setan supaya dia dihajar. Biarkan dia kehilangan nyawanya itu, tetapi jangan sampai kehilangan jiwanya, hidupnya di hadapan Tuhannya. Biar dia dihajar di sana. Semoga dia bisa diselamatkan. Kalimat itu menjadi menarik ketika Paulus menunjukkan keseriusan diserahkan kepada setan dalam pengertian. Biarkan dia dihajar babak belur di sana, sampai satu waktu dia boleh kembali lagi ke jalan Tuhan. Itu tipe Paulus, saudara. Paulus bukan tipe orang yang kemudian suka bersembunyi. Paulus kalau ngomong tidak ada tendeng aling-aling, dan banyak kuping orang panas mendengar kalimat Paulus, mendengar kejujuran Paulus. Maka pada waktu dia mengatakan rupus orang pilihan Allah itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, pengakuan yang besar. Dan bagi saya memunculkan kekaguman terhadap apa yang sedang dikerjakan Rufus pada waktu itu. Tetapi yang menjadi luar biasa lagi, dan itu menjadi pemikiran kita, konsentrasi kita pada kesempatan ini, di samping Rufus ayahnya, maka ibunya akan menjadi pemikiran kita di hari ibu ini. Ibu Rufus tampaknya memang sudah menjanda pada waktu Paulus menyapa. Itu sebab Paulus kemudian tidak menyebut nama ibunya atau memberikan salam kepada ibunya. Ibu Rufus tampaknya sudah menjanda di dalam kehidupannya sehingga dia menyatakan aku menyampaikan salamku kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudaraku yang kekasih, menarik. Ternyata kejandaan dari seorang ibu Rufus tidak menghalangi dia untuk mencetak satu prestasi dan reputasi yang indah melahirkan seorang anak yang melayani Tuhan yang besar, yang hebat, yang unggul. Saya pikir pendidikan selalu akan dalam rumah mempunyai pengaruh, bukan? Tetapi ketika seorang mulai menjejak dewasa, dia harus bertanding juga dengan dirinya. Karena banyak anak-anak yang dididik cukup baik, ternyata di dalam masa-masa kanak-kanaknya tetapi menjadi kurang baik sesudah berumah tangga. Banyak juga. Karena labil dalam prinsip sikap kita. Ada waktu yang disebut waktu dewasa di mana kita bertanggung jawab penuh. Secara umum orang berkata kalau sudah 17 tahun ke atas boleh nonton, boleh ini, tapi tanggung jawab sudah sendiri, sudah bisa punya KTP, sudah mandiri, sudah bisa buka rekening atas nama sendiri. Dan seterusnya. Maka itu merupakan gambaran pengakuan kepada eksistensi seseorang yang berumur 17 tahun. Pertanyaannya, apakah kemudian umur dia itu tampak dalam perilakunya sebagai yang 17 tahun atau sama saja sama sebelumnya? 16 tahun atau mungkin 10 tahun atau mungkin sama dengan anak 5 tahun. Sehingga tidak ada nilai pada dirinya. Dia tidak bertumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Oleh karena itu tiap orang harus mempunyai sikap dalam dirinya. Dan ibu Rufus adalah seorang yang luar biasa. Bukan hanya dengan suami, tanpa suami pun dia tetap tekun. Bagaimana membawa keluarganya, mengarahkan anak-anak untuk hidup melayani Tuhan. Sehingga dia menjadi seorang penting di dalam hidup gereja. Dan Paulus menyapanya sebagai ibuku juga. Saudaraku yang kekasih, hal ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita bagaimana lukisan tentang ibunya Rufus sebagai seorang ibu yang kaya, bukan dengan harta, tetapi yang kaya dengan iman percaya. Ibu yang berbahagia. Ibu yang mempunyai anak disebut orang pilihan dan seorang ibu yang orang lain berkata ibuku juga. Dan yang mengatakan itu bukan orang sembarangan. Rasul Paulus. Saya tidak tahu kalau kita bertemu dengan orang yang jujur, tegas, dan berterus terang kalau bicara, dia akan bilang kita apa ya? Baik apa tidak baik? Dia akan bilang kita apa ya? Pelayan seperti apa kita ini? andai kata kita membayangkan itu dan orang itu bertemu dengan kita dan dia mengatakan dalam pengetahuan apa yang dia ketahui penuh. Saya kira perlu kita pikirkan dengan serius, kira-kira label apa yang akan kita dapat, bukan? Saya selalu memikirkan kalimat itu dan saya selalu bertanding dalam hidup saya. Kira-kira orang akan bilang apa? Maka saya tidak rela dibilang bodoh. Supaya saya tidak bodoh gimana? Saya mesti belajar dong. Saya kan gak bisa bilang, saya bukan bodoh ya, saya gak bodoh ya, tapi saya gak belajar. Ya bodoh juga tuh. Kalau sudah bodoh bilang gak bodoh, itu namanya bebal. Iya kan? Jadi supaya saya gak bodoh gimana? Karena saya gak mau dibilang bodoh, ya saya mesti belajar. Simple tuh. Apa yang kamu gak mau? Ya kamu tutupilah dengan latihanmu. Supaya saya dibilang tanggung jawab, saya gak mau dibilang gak bertanggung jawab. Ya kerjakan bagianmu, lakukan tugasmu, kan begitu. Apa yang kamu katakan kerjakan, apapun konsekuensinya. Begitu kamu katakan, lakukan. Seberat apa, sesulit apapun, kamu harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi bagian-bagian seperti itu harus kita emban dalam hidup kita sehingga kita berbicara dengan diri kita yang dewasa untuk kemudian kita maju dan bersikap dalam diri kita. Paling tidak saya menangkap rasa itu pada seorang ibu Rufus yang tidak menyerah dan berkata, ya Tuhan aku sudah janda, ya udahlah gak ada suami, gak bisa ngurus anak-anak lagi, udah kacau balau rumah tangga. Enggak. Dia tetap menunjukkan keunggulannya dan dia tidak berkeluh kesah karena itu. Gairah dan semangat hidupnya tampaknya terekspresi dengan kental dan Paulus menangkap itu dan memberikan pujian atas itu. Ibu Rufus yang ibuku juga. Wow. Menarik saudaraku yang kekasih. Ya. Pada satu waktu saya mengenal seseorang yang begitu concern memperhatikan pelayanan saya, hari-hari saya. Dan ringkas cerita, ibu ini kemudian seringkali berkomunikasi dengan saya. Sampai satu waktu saya sakit dan saya shock, kaget luar biasa. Ya, rupanya dia dengar dan saya harus operasi. Ringkas cerita dia panggil dan saya disuruh operasi. Yang saya ingin ceritakan, ketika selesai saya operasi, dia panggil, suruh operasi, saya digeplokin satu amplop besar uang. Jadi kalau saya masuk VVIP, kalau ada kamarnya cukup uang itu. Tapi saya enggak akan masuk ke kamar seperti itu, bukan. Jadi sehingga berobat, pasca operasi, semua tersedia. Saya hanya berpikir, ya, kok dia begitu konsen. Lalu sesudah datang, saya masuk rumah sakit, yang pertama datang juga dia. Pagi-pagi sudah datang, ya. Kalau ini ibu yang enggak punya kerjaan, saya ngerti. Ini istri seorang konglomerat. Seorang kaya. Dan dia masih aktif ke kantor walaupun itu aktivitas. Dia adalah aktivitas untuk lebih mengisi ketuaan usianya. Tapi menjadi menarik bangun pagi-pagi untuk datang, gila juga ya. Rumah ke apa, kantor ke arah utara, dia mengunjungi saya ke arah selatan. Ngacak sudah. Oleh karena itu Rimenteng dia meluncur ke Rumah Sakit Pondok Indah di mana saya ada pada waktu itu. Hingga cerita sesuatu yang kekasih selesai itu lalu kita berkomunikasi terus sesudah saya pulang. Ditanya lagi apa lagi, jangan lupa, jangan gini. Sampai kemudian satu waktu saya berani menyebut dia Mami dan memanggilnya dengan sapaan itu. Banyak orang memanggil dia Mami tapi saya tidak yakin semua orang punya kenangan khusus. Karena bisa jadi kebiasaan panggilan. Saya tidak mau terlalu sembarang menyebut seseorang yang dekat dengan saya kalau saya memang rasa tidak ada sesuatu yang kemudian membuat saya punya alasan untuk itu. Karena saya memang juga tidak suka berbasa-basi. Maka saya bilang sama dia, izinkan saya panggil karena ini. Wah, dia sangat dekat dengan saya. Sampai akhir hayatnya. Pembicaraan-pembicaraan kami pribadi luar biasa, banyak hal yang orang mungkin gak dengar dari mulutnya diceritakannya pada saya. Sehingga saya berpikir, saudara, ibuku juga. Ya, saya bisa ngalamin itu. Saya bisa mengerti itu bagaimana melihat dia sosok yang beda, sosok yang luar biasa yang membuat saya sangat terkenang dan merasa kehilangan ketika dia meninggal. Ia memberi kesan yang mendalam, saudara. Ia bukan hanya melontarkan kata tapi mewujudkannya. Bagi saya sulit membayangkan. Seorang wanita konglomerat bisa bangun pagi dan rutin lalu berkunjung, mengunjungi orang sakit yang datang pertama. Sulit bagi saya membayangkan itu. Yang tugasnya banyak, yang urusannya banyak, yang dikenalnya banyak, tapi bisa memonitor sejauh mana perkembangan kesehatan saya. Beberapa kali saya sakit, coba gak laporan sama dia, karena kalau saya sakit pasti dia kasih uang, jadi saya juga gak enak. Tetapi yang menarik lagi, tiap kali pula saya sakit, tiap kali aja dia tahu, walaupun saya gak kasih tahu. Dan tiap kali dia tahu, pasti saya dipanggil dan dimarahin. Lain kali jangan begitu ya, saya ceritakan alasan saya. Lalu dia bilang, kamu kira saya kurang uang untuk kasih kamu uang. Tapi kamu kira saya mau kasih kamu uang. Kalau saya gak kenal kamu. Saya gak sembarang-sembarang kasih orang uang. Jadi jangan tolak apa yang saya kasih. Saya jadi diem juga gitu ya. Saya pikir-pikir itu apresiasi dia, ya saya juga mestinya kan menghargai gitu. Tetapi kan susah juga buat saya. Karena saya juga tidak mau jadi beban orang. Tetapi rupa-rupanya itu membuat kami menjadi semakin akrab, saudara. Semakin dekat. Dan dia menceritakan juga kejengkelan dia kepada beberapa orang, jangan kayak si Anu, jangan kayak si Anu gitu. Waduh, betul-betul my mom gitu ya. Karena sangat personal dia ceritakan bagaimana dia mau supaya saya tidak seperti si Anu, tidak seperti si Anu. Karena si Anu begini, begini, dan begitu. Itu saya simpan di hati saya. Menjadi kenangan yang kuat. Ibuku juga. Kalimat Paulus bagi saya sangat familiar. Ibuku juga, ibu yang memperhatikan aku. Saudara yang kekasih, saya punya kedekatan yang spesifik, yang indah, yang unik dengan sang ibu. Tetapi saya harus berkata juga kepada saudara, ada banyak ibu-ibu lain yang mungkin tidak sedekat dia. Tetapi yang cukup dekat dengan saya. Yang bisa telepon hanya untuk tanya kesehatan saya. Yang hanya untuk bilang jangan terlalu capek, jangan terlalu apa ya. Saya selalu doain kamu loh. Waduh, saya pikir-pikir luar biasa ya. Saudara menyenangkan. Sehingga apa yang dikatakan Paulus, ibuku juga membuat saya mulai membayangkan bagaimana ibu Rufus memperhatikan banyak orang dan bagaimana ibu Rufus mensupport pelayanan rasul, khususnya Paulus, sehingga Paulus merasakan keterikatan, kedekatan. Sangat ditolong dengan kehadiran Rufus yang diberinya salam itu. Dan dia sangat merasakan ketika hadir di kota di mana Rufus tinggal di Kirene, maka ibu Rufus akan menjadi ibu yang sangat memperhatikan. Sehingga sang rasul memberikan rasa kekaguman yang mendalam. Tak kokoh keindahan hidup ini. Saya mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu ibumu, itu saudaramu. No. Ibuku, saudaraku adalah siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Wow. Menyenangkan bukan? Karena itu jangan berkeluh kesah tentang sebuah keluarga atau sebuah perselisihan, sebuah kemarahan. Karena ternyata persoalan paling inti dalam sebuah persoalan yang sulit. Belajarlah untuk menaruh itu dalam dirimu sebelum menyalahkan orang lain. Saya yang salah. Toh kalau saya berubah, saya menyenangkan, orang lain akan senang dengan saya, bukan? Kalau ibu orang lain bisa senang dengan Big Man Sirait dan menyayanginya, masa ibuku tidak? Tapi ibuku kemudian marah pada aku karena sikapku kurang ajar pada ibuku. Tidak pada ibu yang lain. Berarti aku yang jahat toh. Kenapa ibuku yang mesti kusalahkan? Sebaliknya begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sehingga kita bagaimana memainkan peran kita, memikirkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengisi dan mewarnai pola sikap hidup kita, khususnya sebagai ibu. Ibu Rufus adalah ibu yang beriman, yang setia mendampingi suaminya. Yang tampak nyata dalam kehidupan keluarganya. Setia mendukung suami itu dalam pergerakan, tetapi juga menjadi ibu yang teguh sekalipun dalam kesendirian. Ya tetap memainkan lakonnya dan mengantar anak-anaknya ke dunia pelayanan yang sangat luar biasa. Menjadi sebuah keunggulan di dalam kehidupan, menjadi sebuah kenikmatan tersendiri dalam keseharian mereka. Ibu Rufus adalah ibu yang setia mengajarkan Taurat dan Injil yang dikenalnya dalam perjalanan Paskah bersama suaminya. Menarik, dia mengajarkan Taurat karena memang dia seorang Yahudi yang baik. Dia seorang Judaistik yang baik. Dia mengajarkan itu ulang berulang kali kepada anak-anaknya ketika duduk, ketika jalan, dan seterusnya. Karena itu tidak heran kalau kemudian hari kita membaca, Rufus telah menjadi seorang pelayan yang disebut Paulus orang pilihan Tuhan. Menyenangkan, saudara. Kalau saya punya anak satu waktu lalu ada orang besar, orang penting, orang yang jujur, orang yang benar jalannya, dikenal baik, lalu berkata pada saya, anakmu luar biasa pelayanannya. Waduh, rasanya hati bahagia. Tetapi tentu bukan yang sekilas. Tapi yang kontinuitas, bukan? Kalau orang lihat anak saya misalnya pelayanan, main musik, ya satu kali orang lihat, wah anak lu luar biasa ya pelayanan. Ya dia kan gak tahu banyak. Bagi saya itu bukan sesuatu hal yang terlalu luar biasa. Biasa saja. Tetapi yang luar biasa kalau orang itu tahu persis dan melihat dan merasakan lalu memberi pengakuan. Wow, betapa bahagianya saya sebagai bapak. Kebahagiaan seorang ibu Rufus adalah kebahagiaan ketika Paulus menyebut anaknya orang pilihan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya tidak tahu apa kegairahan dan pikiran kita sebagai seorang ibu. Seharusnya itulah yang kita pikirkan dan kita angankan. Sehingga bukan bagaimana kemudian kita mengumpulkan apa yang kita sukai dalam kehidupan kita. Justru bagaimana kita mendistribusi apa yang seharusnya dari hidup kita. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan itu. Menjadi anak-anak yang melayani Tuhan itu. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi sesuatu penting dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana bergaul, bertanding, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ini menjadi satu hal yang penting. Di perjalanan Paskah, sampai kemudian dia menemukan Yesus yang tersalib itu. Menjadi perkenalan yang khusus, yang kemudian terus bertumbuh secara luar biasa. Dan benih itu di satu waktu Paulus menyebutnya. Rufus orang pilihan dan ibunya yang adalah juga ibuku. Satu start yang baik harus berakhir dengan baik. Sebuah perjalanan baik harus menghasilkan yang baik. Saya pikir itulah menjadi panggilan kita dalam hidup pelayanan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana ketika kita melayani dalam hari-hari kita, kita melakukan yang memang Tuhan mau. Sehingga hidup pelayanan kita harusnya membuahkan yang baik, bukan? Maka makin hari kita akan dikenal orang sebagai orang yang baik. Ada perubahan yang terukur. Ada sesuatu yang tampak jelas dalam diri kita. Bagaimana sebuah pembelajaran itu terjadi dalam keseharian kita. Ibu yang setia mengajarkan Taurat, yang kemudian berkenalan dengan Injil, lalu mengajarkan Injil itu kepada anaknya. Dan anaknya disebut orang pilihan Tuhan. Ibu Rufus, ibu yang bahagia, ibu Rufus, ibu yang luar biasa, ibu Rufus, ibu yang memainkan peran. Bagaimana dia menuturkan Injil itu kepada anaknya. Dan tampaknya dia juga sudah menjadi teladan bagi sang anak. Sehingga mengantar Rufus menjadi tokoh Kristen muda yang potensial bagi gereja Tuhan. Keteladanan itu sangat terasa membuat Paulus lagi-lagi menyebutnya ibuku juga. Saya mulai membayangkan perilaku dari seorang ibu Rufus yang menyenangkan. Yang ambil bagian dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan tanpa terlalu banyak bicara tetapi tidak ada kerja. Saudara, ibu Rufus yang saya bayangkan, ibu yang suka membantu, ibu yang ada di sana. Ibu yang coba menghargai orang yang lainnya. Melakukan apa yang bisa menyenangkan bagi orang, bukan menyenangkan dirinya. Saya pikir ini pola yang menjadi sangat penting dalam hidup kita, bukan? Kadang-kadang saya suka berpikir ya, saya beli sesuatu lalu saya bawa misalnya, lalu saya kasih orang atau di rumah, lalu orang gak suka gitu, saya suka jengkel. Tapi kemudian saya pikir-pikir lagi, lagi-lagian kok sok tahu ya saya beli, saya bawa sesuatu yang saya gak tanya mereka suka apa enggak. Jadi saya pikir-pikir sebetulnya bebal saya kan. Saya gak boleh marah pada yang menerima. Tuh. Karena saya tidak pernah belajar untuk tahu apa yang mereka suka, lalu saya bawa yang mereka gak suka. Yang saya hanya suka. Mesti saya tanya dong mereka suka apa. Tidakkah dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, kita juga bisa menjengkelkan karena kita selalu melakukan apa yang kita rasa bagus, baik, suka, menurut kita loh. Tapi kita gak tanya orang lain bagaimana. Saya mulai membayangkan ibu Rufus adalah ibu yang kemudian belajar cari tahu. Sehingga dia menyenangkan bagi banyak orang. Dia cari tahu apa yang penting, apa yang perlu, apa yang harus, apa yang menyenangkan bagi semua orang. Lalu dia pikir dan dia lihat, oh God, semua rupanya senang makan panas-panas. Ah, lalu dia pikir, menarik ya. Saudaraku yang kekasih, itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi sesuatu yang sangat penting. Toh saya sendiri saja dengan kapasitas begini, kalau ditanya, Pak besok kita mau acara ini Pak, Bapak mau makan apa? Kemarin udah ini, mau ini enggak? Enak loh Pak. Apa ya, oh mau, disediain misalnya. Jadi kalau saya ditanya saya mau makan apa, urusan kecil sebetulnya ya. Emang saya enggak bisa beli makanan itu, saya bisa beli kok. Tapi bagi saya itu jadi satu apresiasi tersendiri. Membuat keakraban tersendiri saudara yang kasih. Ya. Lalu saya bayangkan kalau itu dia lakukan kepada semua orang, alangkah sangat menyenangkannya. Ternyata memang itu kebiasaannya. Jadi orang bisa dilihat nanti dideteksi, oh dia punya kebiasaan gini, oh dia punya kebiasaan gini. Nih. Ada juga satu orang, Pak, ini enak loh Pak, wah, luar biasa, luar cerita segala macam. Kita makan gak nyambung, ongtisnya beda kok. Disediakannya apa yang dia suka dan sangat exciting buat dia, tapi penderitaan buat saya. Jadi saya menderita di dalam kebahagiaannya dia. Kan ironis ya. Haruskah begitu? Nah sehingga pembelajaran seperti ini menjadi penting untuk kita pikirkan saudara, bagaimana menemukan kesejatian. Dan tampaknya Ibu Rufus memainkan perannya yang luar biasa. Sehingga dia tidak hanya menjadi dikenal dan terkenal di dalam lingkungan keluarganya. Tetapi keluar, termasuk oleh satu orang tokoh penting, Rasul Paulus. Ibuku. Saudaraku, di abad permulaan ada seorang bapak gereja yang sangat besar yang disebut the blueprint of theology abad awal ya, yaitu Augustinus. Augustinus memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perjalanan gereja sampai sekarang. Pemikiran-pemikirannya yang unggul dan luar biasa. Augustinus seorang yang lahir di daerah Afrika, Aljazair sekarang, tetapi seorang yang kemudian juga penjina yang hebat karena kemudian dia hidup menikah, hidup sampai punya anak sebelum menikah. Papanya gak beres hidupnya. Tapi Augustinus orang yang pintar, belajar retorika, orang yang cerdas luar biasa. Kelakuannya yang begitu buruk dalam ukuran kekristenan sangat menyedihkan hati ibunya, Monica. Dan Monica tidak habis-habisnya terus berdoa untuk anak ini. Mengingatkan, mengingatkan, dan doa, dan ingatkan, dan doa, dan ingatkan. Tapi Augustinus tetap seorang Augustinus. Yang tampaknya makin liar perjalanan hidupnya. Orang pintar yang hidup semaunya. Sampai satu waktu di rumahnya, ia mendengar anak-anak bermain dan berteriak. Ambillah, bukalah, ambillah, bukalah. Lagi main-main saja. Entah bagaimana. Kemudian dia mengambil Alkitab dan membuka Alkitab dan merumungkan Roma pasal 13 yang kemudian berbicara, janganlah hidup seperti pada malam hari, tapi hiduplah seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, mabuk dan seterusnya. Entah bagaimana mendadak. Kemudian Augustinus menyesal, menangis dan itulah pertobatannya. Unik, yes. Kenapa? Pasti Roh Kudus kerja. Pertanyaan berikutnya lagi, kok bisa ya orang kayak dia ya? Kenapa Tuhan kasih dia ya? Tentu Tuhan punya kasih dan itu misteri yang tidak bisa kita tahu. Tapi yang kita tahu, ibunya selalu melipat tangan dan berdoa untuk dia. Yang kita tahu, ibunya selalu mengingatkan dia tentang kisah Injil. Yang kita tahu, ibunya adalah seorang Kristen yang tekun, yang tidak rela anaknya hilang, hancur. Mengikut jejak sang ayah yang salah. Dan ibu itu bertanding dalam imannya. Menuturkan Injil terus menerus dan tidak pernah berhenti berdoa. Sampai Augustinus menjadi seorang Kristen dan bukan hanya seorang Kristen. Dia menjadi tokoh gereja yang sangat terkenal. Di zamannya dia yang terbesar. Doa Monica yang disertai air mata kesedihan seorang ibu karena anak berperilaku tak pas berjalan ke tempat yang salah. Menjadi doa yang mengubah. Saudaraku yang kekasih, itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa sehingga kehidupan Augustinus sangat diwarnai oleh kehidupan doa sang ibu. Pernahkah kita berpikir ada ibu sederhana yang bisa menolong anaknya mengenal Tuhan. Dan anak itu menjadi sangat luar biasa. Itulah kisah Agustinus. Dan kita mempunyai banyak kisah-kisah di dalam sejarah gereja bagaimana ibu yang tekun terus berdoa untuk sang anak supaya anaknya betul-betul menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Alangkah indahnya. Alangkah luar biasanya. Bagaimanakah kita sebagai ibu itu menjadi pertanyaan yang sangat serius bagi kita, saudaraku yang kekasih. Apakah dari mulut kita mengalir cerita Injil? Atau kita hanya menjadi ibu modern yang mengabaikan dan masa bodoh untuk cerita-cerita seperti itu pada anak-anak kita. Boro-boro mau ceritain, isinya aja kita gak tahu. Lalu apa yang mau diceritakan? Saya pikir saya menemukan banyak ibu Kristen yang coba berusaha menjadi orang Kristen dengan rajin ke gereja. Tetapi tidak Kristen karena tidak mengerti isi kitab suci. Pulang pikirkanlah itu. Bagi saya adalah sebuah kesalahan. Dan menjadi sesuatu yang mengerikan. Kalau seseorang tidak tahu, katakanlah membuka Alkitab saja. Apa itu PB, apa itu PL, mana isinya. Itu yang paling gampang kan indeks sebetulnya ya. Lalu dia mesti bingung membuka. Bagi saya itu sangat menyedihkan. Akan menjadi sangat menyedihkan lagi ketika dia kemudian tidak mengerti isi cerita-cerita Alkitab. Dan menjadi sangat menyedihkan lagi ketika anaknya bertanya, dia selalu menjawab tidak tahu. Mau bagaimana mengharapkan anak itu cinta kepada kesungguhan hidup keimanan. Karena ibu tidak tahu dan tidak menjadi teladan bagi dia. Siapa yang akan menginspirasi? Seharusnya ibu. Karena itu ibu harus memainkan peran itu, saudaraku yang kekasih. Mencintai Injil supaya bisa menceritakannya kepada anak-anaknya. Ya. Ibu saya bukan ibu yang baik sebagai seorang pendidik. Punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan dalam standar yang saya tahu. Tetapi ibu saya adalah ibu yang sangat setia membawa saya ke gereja dan selalu mendoakan saya. Saya adalah anak yang nakal yang kalau dia berdoa dan dia nangis saya paling gak suka. Dan saya akan marah kalau dia nangis. Kami gereja dulu di Balai Keselamatan, pergi ke gereja, kadang saya ikut mama saya pas ada acara biston atau apapun, lalu mama saya, karena kita Balai Keselamatan kan kayak opsir gitu, mau kesaksian angkat tangan terus maju kesaksian. Nah, kalau dia kesaksian, dia cerita kebaikan Tuhan, lalu dia nangis lagi. Waduh, saya marah lagi. Lain kali jangan bawa-bawa ke gereja. Bikin malu saja. Pakai nangis-nangis. Kamu gak boleh gitu, Tuhan baik, bla bla bla. Wah, saya cuma taunya marah aja. Ya. Jadi saya kesel, saya jengkel. Dengan segala cara. Ya berusaha supaya saya ke gereja. Dan seringkali supaya saya ke gereja, saya selalu diiming-iming uang oleh ibu saya untuk bisa nonton begitu ya. Dan saya selalu ingat itu dan tidak bisa lupa. Entah berapa kali saya cerita itu. Tapi itu jadi kenangan yang sangat luar biasa buat saya. Dan saya senang ke gereja. Bukan ke gerejanya. Tapi upah ke gerejanya. Karena pulang gereja saya bisa nonton. Saya dapat uang. Padahal ke gereja, uang itu, uang kolekte saya main judi dulu. Kita main lempar gitu, kalau 5 perak sama 5 perak kan dulu ya. Lempar kalau gambar sama gambar atau apa kan menang gitu ya. Kita lempar ke atas, main. Atau kadang-kadang tuh main uang jauh, terus main disentil gitu kalau kena bayar gitu ya. Jadi uang kolekte saya judikan. Kalau saya kalah, saya gak ngasih kolekte. Saya pura-pura aja tangan saya begini. Padahal saya gak ngasih apa-apa. Kantong itu lewat, saudara. Kalau saya menang, saya baru kasih kolekte. Jadi uang Tuhan saya pertaruhkan. Uang saya enggak, jatah Tuhan bolehlah ya. Jatah saya jangan. Karena saya harus nonton. Ya. Di antara kalah saya memang agak banyak menangnya. Jadi makin senang main judinya. Hampir tiap minggu. Jadi kita sama-sama anak sekolah minggu itu. Saya pikir-pikir sekolah minggu gila ya. Dimulai dengan judi, diakhiri dengan doa pengakuan dosa. Amin kan kira-kira. Lalu saya pikir-pikir sekolah minggu genteng ini. Tapi saya juga punya guru sekolah minggu yang maaf pada waktu itu enggak bisa jadi kesaksian. Saya enak juga kalau pikir-pikir deh. Kok mereka gak terlalu perhatiin sampai kita ini nakal kok dia gak tahu gitu. Satu kali kita ada keblinger nakal, dia tahu dia marahin, kita malah ngelawan. Karena gak ada kedekatan. Ya. Saudaraku yang kekasih, sebegitu jahatnya saya, sebegitu bandelnya saya, mama saya tetap pokoknya mesti ke gereja. Itu keyakinan dia, pokoknya ini anak ke gereja bakal jadi baik gitu. Tapi saya bilang tadi cara pendidikannya menurut saya kurang baik lah. Tetapi saya juga menyadari situasi di dalam rumah. Papa saya bukan keluarga yang beruntung. Ya. Jadi papa saya, mama saya itu bukan istri satu-satunya. Ya, jadi papa saya kesana kemari sudah. Sampai saya gak tahu dia ada di mana. Kalau ketemu, udah pasti ribut terus. Sehingga susah yang kasih hal itu menjadi pembelajaran buat saya untuk berpikir, wow, betapa hebatnya sebetulnya mama saya. Hari ini saya harus katakan hal itu. Karena sebetulnya tanpa disadarinya dari apa yang dilakukannya, ia telah menanamkan benih yang luar biasa di dalam hidup saya. Sehingga kemudian kelak saya merasakan getaran itu dan kemudian mengambil keputusan melayani Tuhan. Susra, mama saya menangis untuk saya. Saya gak pernah nangis untuk mama saya. Ya, mama saya berdoa untuk saya. Saya rasa untuk apa doa-doa? Mama saya memberi kepercayaan pada saya. Tapi saya tidak pernah menjalankan kepercayaannya. Justru saya mempermainkannya. Tapi entah mengapa ketika saya melihat banyak sekali anak-anak. Semua mempunyai perjalanan hidup yang kadang-kadang sama bodohnya. Dan terulang lagi. Maka hari ini saya coba mulai berpikir. Dan hanya harus berkata. Haruskah kita melewati hari-hari yang menyakitkan dulu. Yang tidak perlu sebetulnya. Hanya untuk mencapai hari bahagia. Kan tidak penting. Seharusnya saya bisa jadi anak yang manis. Menjadi seperti Rufus. Tapi ternyata tidak. Keluarga saya menjadi celah. Untuk saya kemudian menjadi nakal. Tapi mama saya, doanya, air matanya, telah membuat saya menemukan jalan yang seharusnya. Hidup dan pelayanan yang semestinya. Alangkah luar biasanya. Bagaimana dengan kita susra itu menjadi pertanyaan yang sangat indah. Sangat penting. Adakah kita menjadi ibu yang menceritakan Injil atau justru kita hanya ibu modern yang mengabaikan bahkan tidak tahu isinya? Atau apakah juga perilaku kita telah menjadi teladan yang menginspirasi dan menggairahkan anak kita? Ini penting. Kalau ibu-ibu yang selalu pergi sana, pergi sini, arisan sini, mau ngomong apa sama anak? Maka kadang-kadang kita suka berkeluh kesah tentang anak dan marah tentang anak kita. Tapi kita tidak pernah marah tentang diri kita. Jangan-jangan kita belum menjadi teladan bagi anak kita. Kalau kita menjadi teladan, respek dari anak muda didapatkan. Tapi kalau kita tidak menjadi teladan, itu sulit ditemukan. Jangan minta orang menghargaimu. Buatlah engkau berharga. Maka engkau akan dihargai orang dalam hidupmu. Penghargaan tidak bisa kita minta. Karena kita mesti berkelahi, bertanding dengan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Bagaimana menjadi seperti yang Tuhan mau? Adakah ibu sebagai istri telah maksimal menolong suami mewujudkan keluarga yang takut akan Tuhan? Atau kemudian kehidupan keluarga kita ala kadarnya? Dalam hubungan suami istri kita jalankan rutinitas yang bergerak, uang belanja diberikan, masa ada di rumah, selesailah sudah. Ya, ada cara keluarga kita pergi, tanpa selalu bersama. Sama-sama pergi, tapi tidak bersama. Hatinya tidak jadi sama, pikirannya tidak jadi sama, kan begitu ya. Tidak menyatu. Cuma badannya yang sama. Satu mobil yang sama kita pergi ke pesta, satu mobil yang sama kita pergi kemana, satu mobil yang sama. Tetapi kemudian pikiran kita, hati kita bercabang semuanya dan tidak menyatu. Mau kemana keluarga itu pergi? Bukankah itu kepalsuan? Karena itu hanya tinggal tunggu waktu bom untuk meledak lalu terpisah-pisahlah satu dengan yang lainnya. Karena rapuh. Susuraku hari ibu mengingatkan kita, menginspirasi kita. Bagaimana seharusnya kita menjadi ibu yang sungguh-sungguh di dalam rumah? Kita tidak selalu bisa berharap bahwa keluarga kita rapi, utuh, bagus semuanya. Nope. Monica tidak beruntung karena suaminya tidak beriman. Tapi Monica menjadi wanita berbahagia yang layak dikenang di dalam sejarah gereja. Karena melahirkan dan membesarkan seorang Agustinus yang menjadi tokoh besar dalam kehidupan gereja Tuhan di zamannya. Tidak semua ibu-ibu beruntung. Punya suami yang menetap di rumah bersama dengan dia. Karena ibu saya bukanlah ibu yang seperti itu. Dan tidak semua wanita beruntung menjadi wanita yang pintar berpendidikan tinggi. Yang kemudian mempunyai pengetahuan yang cukup mendidik anak-anaknya. Karena ibu saya juga bukan itu. Ia membesarkan saya dalam kesederhanaan dan pengetahuan yang apa adanya. Tapi kasih sayang, doa dan air mata. Ketekunan yang terus-menerus dikerjakannya telah menjadikan saya benih yang bertumbuh. Bukankah itu unggul, saudaraku? Oleh karena itulah, jadikan hari ibu sebagai momentum perenungan dan penemuan jati diri yang sejati sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, supaya hidup kita boleh melayani Tuhan, melakukan apa yang akan jadi kehendak Tuhan, supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu menjadi kegairahan? Karena itu camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah apa yang harus kita kerjakan dalam keseharian kehidupan kita. Sehingga sungguh-sungguh kita boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga sungguh kita bisa menjadi ibu yang mewariskan cerita Injil kepada anak-anak. Dan akhirnya ibu yang juga kita syukuri, kita hargai dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak pun belajar untuk berkata, terima kasih untuk ibuku. Kadangkala mungkin kita juga tidak beruntung. Ibu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Tapi mungkin kita perlu duduk diam dan merenung. Kapasitas kita lah yang kurang untuk mengerti dan menghargai ibu sebagaimana mestinya. Dulu saya pun di sana. Ibu saya tidak pernah bagus menurut saya. Dan saya tidak bisa menyenangkan dia. Saya melawan dia. Hari ini baru saya tahu. Ibu saya sebetulnya luar biasa. Seringkali sebagai suami kita juga kurang mampu mengapresiasi istri kita sebagaimana mestinya. Sehingga kita cenderung hanya menyakitinya, tak menempatkan dia sebagaimana harusnya. Kesendirian, kesunyian, kalau kita duduk diam dan merenung, baru kita tahu betapa istri kita bertahun-tahun bersama dengan kita, mendampingi kita. Betapa sebetulnya kesetiaan itu jejaknya jelas, tapi kitalah yang menutup mata dan tidak bisa melihat. Akhirnya kita tidak bisa pernah mampu menikmatinya. Untuk ibu, jalani hari-harimu, ceritakan Injil itu, wariskan iman itu. Untuk suami, untuk anak, mari kita apresiasi ibu kita selagi waktu ada, supaya tak terlalu besar penyesalan dan kalau boleh tak tersisa, sehingga hidup adalah kebahagiaan. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Doakan, renungkan kebenaran itu. Ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami perhatikan hidup kami, sadarlah kami Tuhan, kami jauh dari yang Tuhan mau. Kami mau melukis keluarga kami seperti yang Kau kehendaki, supaya kami punya masa depan yang indah. Kami ada di dalam rumah-Mu, kami menyebut nama-Mu. Tuhan, tolong kami memasuki keutuhan dalam keimanan kami. Hari ini hari ibu, biarlah kami diingatkan sebagai ibu untuk terus memelihara jati diri kami sebagai ibu Kristen yang takut akan Tuhan. Dan juga kami mau berdoa supaya Tuhan juga menolong, menuntun, membimbing kami sebagai suami ataupun anak untuk mampu mengapresiasi ibu yang kami kasihi. Ibu yang melahirkan anak bertanding antara hidup dan mati. Ibu yang membesarkan anak membuat dia sangat cemas dan terus berjaga. Karena darah rahimnya lah kami ada. Seringkali kecemasan, perhatian mereka kami anggap berlebihan dan kami jadi anak yang jahat. Mengucapkan kata yang tak pantas, ampuni kami. Kami lupa karena kami memberi uang ke rumah kepada istri kami, kami merasa kami perjuang sebagai suami. Kami lupa di rumah istri berputar dari tembok satu ke tembok yang lain. Terkurung dalam ruang, menyelesaikan seluruh pekerjaan untuk membahagiakan isi rumah. Tapi kami kurang suka menghargai, apalagi kalau tak cocok dengan selera. Tuhan ampuni juga kami. Kata kami mau belajar menjadi keluarga yang penuh, yang utuh, yang melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, supaya di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Kami naikkan doa kami ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kepala keluarga kami. Kami berdoa. Menyerahkan diri, gerejamu, jemaatmu, kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku yang kekasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.